السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat. Demikian juga para pemirsa, pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini kembali kita dalam syarah Kitab Tauhid min Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan masih kita di bab-bab yang menerangkan akan berbeda dan tidak akan mungkin sama mana kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jalla itu adalah sifatnya, dengan perbuatan makhluk atau ucapan makhluk yaitu adalah bagian dari makhluk. Dan itulah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sekarang akan kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali sore ini kita di dalam Kitab Tauhid dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan qala babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah Azza wa Jalla, kul fa'tu bit tawrat fatluha, katakan kepada mereka ya Muhammad, datangkan Taurat, bacalah dia. Bacalah dia. Kita lihat dalam ayat ini penyebutan Taurat. Taurat sebagaimana kita ketahui diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan ini ditulis langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang disentuh oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung kecuali tiga perkara. Berapa? Tiga. Apa yang pertama nih? Nabi Adam alaihi salatu wassalam langsung Allah sentuh dengan kedua tangannya. Maka ini keistimewaan Adam alaihi salatu wassalam. Al-Firdaus al-A'la, surga Firdaus, ini langsung disentuh oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga jipatoni At-Taurat, langsung Allah catat, ditulis dengan tangannya sendiri, tentunya tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, sebagaimana pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk, kita katakan juga tangannya tidak akan sama dengan tangan makhluk. Baik. Kul fa'tu bit Taurat, katakan ya Muhammad, datangkan Taurat, fatluha, bacalah dia. Maka disebutkan Taurat tentu kalamullah. Taurat yang asli adalah firman Allah, ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka disuruh untuk membacanya. Maka di sini perbuatan makhluk membaca, yang dibaca itu ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Ucapan Allah adalah sifat, perbuatan dia adalah sifat, bukan makhluk. Perbuatan hamba yang membaca itu adalah tetap makhluk. Al-kalam kalamul bari was-saut sautul qari, ucapan yang dibaca ucapan Allah, suara yang membaca suaranya makhluk. Kemudian wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, u'ti ahli at-taurat at-taurata, ahli Taurat yaitu orang-orang Yahudi diberikan Taurat, fa'amilu biha, mereka laksanakan. Wa uti ahlul Injil Injil, kemudian orang-orang Nasrani diberikan apa? Injil, fa'amilu biha, mereka laksanakan. Wa utitumul Quran, dan kalian umat Islam diberikan Al-Quran, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'amiltum bihi, maka kalian pun mengamalkannya. Baik, apa maksud bab ini? Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid. Maksudnya adalah annal murad bit tilawah, makna dari tilawah adalah al-qira'ah. Baca bacaan. Terkadang juga tilawah itu maknanya adalah praktik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya, yaitu al-amal bima fi, mempraktikkan itu, namanya orang benar-benar tilawah. Jadi bukan sekedar memberikan huruf itu haknya masing-masing, memperbagus suara, memperindah suara, bukan itu sebenar hakikat dari tilawah. Yang namanya tilawah apa? Al-amal, praktik dari isi Al-Quran. Itulah orang benar-benar dikatakan membaca. Baik. Maka di sini sama dengan bab sebelumnya, penjelasan at-tilawah, tilawah wal qiraah, membaca, fi'lul ibad, perbuatan siapa? Kita sebagai hamba. Wa annal matlu, adapun yang dibaca, Taurat yang dibaca, Injil yang dibaca, Al-Qur'an yang dibaca, itu berbeda dengan yang membaca. Yang dibaca itu adalah kalamullah azza wa jalla. Maka di sini Imam Al-Bukhari ingin yunawwi', memvariasikan dalil-dalil dan mengulang-ulangi agar jelas dan nampak kebenaran. Kenapa? Karena beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di zamannya diuji dengan orang-orang mengatakan at-tilawah hiyal matlu, bacaan itulah yang dibaca. Tentu ini adalah tidak sama. Bacaan perbuatan siapa? Hamba, kan? Adapun yang dibaca ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan sampai Imam Al-Bukhari dituduh mengatakan apa? Lafzi bil Quran makhluk. Ya, lafzi bil Quran, bacaanku, ya, membaca Al-Quran, atau aku membaca Al-Quran, atau ucapanku membaca Al-Quran, lafazku membaca Al-Quran, itu makhluk. Ini tuduhan yang tidak benar. Jadi kita katakan, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan, perbuatan hamba itu adalah makhluk, membaca, melafazkan, memperbagus suara. Adapun yang dibaca kalamullah, dan itu bukan makhluk, itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat fi'liyah. Baik. Kemudian dikatakan wa qala Abu Razin berkata, Abu Razin adalah Mas'ud ibn Malik Al-Asadi Al-Kufi, min kibar tabi'in, di antara tokoh tabi'in, yatlunahu haqqa tilawati, ya, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang kami berikan kitab dan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, artinya adalah ya'maluna bihi haqqa amali, mereka mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Kemudian hasanut tilawah, apa arti hasanut tilawah? Ai hasanul qira'ah lil Qur'an, bagus dia dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian dikatakan la yamassuhu, ai la yajidu ta'muhu wa naf'uhu illa man amana bil Qur'an. Tidak pernah akan merasakan manisnya, manfaatnya orang-orang yang membaca Al-Quran kecuali yang beriman kepada Al-Quran. Wala yahmiluhu bihaqqi illa al-muqin, dan tidak akan ada yang bisa melaksanakan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang mengimani Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang dibebani Taurat, yang diberikan Taurat, lantas mereka tidak mengamalkannya. كَمَثَلِ الْحِمَارِ, taubahnya seperti keledai. Yahmilu asfara, memikul kitab. Keledai memikul kitab, paham apa tidak? Tidak akan paham. Ya. Baik. Kemudian, wasamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam wal iman was shalah amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Islam, menamakan iman, menamakan salat sebagai amalan. Kemudian waqala Abu Hurairah, dan dikatakan oleh Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, beritakan kepadaku amalan yang paling kuharapkan di dalam Islam. Beliau menjawab, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar illa shallaitu. Amalan yang aku paling harapkan dalam Islam ini adalah setiap kali berwudu pasti salat 2 rakaat. Dan ini dinamakan salat apa? Salat sunnah wudu. Wa su'ila ayyul amali afdal? Kemudian Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdal? Qala imanun billah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian haji yang mabrur. Maka di sini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, akan berbeda amalan hamba disandarkan kepada hamba dan mana itu perbuatan Allah disandarkan kepada Allah. Perbuatan Allah itu sifat. Sifat Allah bukan makhluk. Ya, sebaliknya perbuatan makhluk adalah makhluk dan itu juga sifat makhluk. Baik, sekarang baru dibawakan oleh Imam Al-Bukhari apa dalil tentang hal ini. Tafadhol. Qala rahimahullahu taala qala haddatsana Abdan. Telah menceritakan kepada kami Abdan. Qala akhbarana Abdullah. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Yunus. Telah memberitakan kepada kami Yunus an-Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Qala akhbarani Salim. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Salim an Ibnu Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqa'ukum fi man salafa min al-umam. Waktu kalian tersisa di dunia ini, ditinjau dari waktu umat-umat sebelum kalian atau umur kalian, ditinjau dari umur-umur umat sebelum kalian, kama baina salatil asri ila ghurubis syams, seperti jarak antara salat asar sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu Yahudi kemudian Nasrani, mereka sudah mengambil sebagian banyak dari waktu itu. Umat Islam umurnya pendek, 60-70. Baik. Ya, dikatakan di sini, uti ahlu Taurat at-Taurat. Maka ahlu Taurat diberikan mereka Taurat. Al-Yahud fa'amilu biha hatta tasafa an-nahar. Mereka laksanakan sampai siang hari. Zuhur. Thumma ajazu. Setelah itu enggak kuat lagi beramal. Akhirnya diberikan pahala fa'utu qiratan qirat. Diberikan berapa qiratan qirat? Masing-masing diberikan satu qirat. Satu qirat itu ya paling kecil seperti gunung Uhud. Thumma uti ahlul injil al-injil. Kemudian an-nasara diberikan apa? Al-injil. Fa'amilu bihatta sulliyatil asar. Mereka laksanakan sampai tiba waktu asar. Thumma ajazu, setelah asar mereka enggak kuat. Fa'utu qiratan qiratan, maka masing-masing diberikan satu qirat, satu qirat. Thumma utitumul Qur'an fa'amiltum bihi hatta gharabatish syams. Kemudian kalian diberikan Al-Qur'an dan kalian praktikkan sampai terbenam matahari. Fa'utitum qiratain qiratain. Namun kalian diberikan masing-masing dua gunung, dua gunung. Faqala ahlul kitab, ahlul kitab keberatan. Apa kata mereka? Haula aqallu minna amalan wa aktsaru ajra. Ada apa dengan umat Muhammad? Waktu beramal singkat tetapi pahalanya lebih besar. Ya. Maka tentu ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad luar biasa. Ada waktu-waktu yang singkat beramal, pahalanya besar meskipun umur mereka pendek. Maka manfaatkan waktu-waktu. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal zalamtukum min haqqikum syai'a?" Apakah aku menzalimi hak kalian sedikit saja? Pernahkah aku menzalimi hak kalian meskipun sedikit? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Qala fa huwa fadli utihi man asya. Itu karuniaku. Itu pemberianku, kata Allah. Aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka hadis ini ya maknanya adalah waktu umat ini dibandingkan umat sebelumnya waktunya singkat. Sudah singkat di dunia segi tibanya kiamat, kemudian per orangnya juga umurnya pendek. Tetapi ingat, dengan riwayat ini tidak bisa dipatok umur umat Nabi Muhammad gak lebih dari 1500 tahun, gak bisa. Karena ada yang seperti ini ya, ini jadi fenomenal, Ustadz akhir zaman. Akhirnya apa? Semua orang dibuat resah. Ya, dia pakai ilmu cocok logi, dia cocok-cocokin aja. Begitu ditanya dari mana ini, katanya saya dapat dari YouTube. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Urusan kiamat itu haknya siapa? Allah. Dalam hadis Al-Bukhari, ya, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci ghaib itu lima, tidak yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'lamu mata taqumu sa'a illallah, tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau 1500 kan selesai sudah. Ya. Selesai. Baik. Jadi kita katakan hadis ini bukan menyatakan berapa lama tahunnya umat Nabi Muhammad tinggal, tidak. Ya. Kemudian dikatakan di sini ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dua perkara. Perkara yang pertama, berapa lama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di dunia ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Perkiraannya ya, antara sholat asar sampai terbenam matahari, ditinjau dari keseluruhan hari. Yang kedua, diberitakan oleh Nabi SAW perumpamaan umat ini dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Ahlu Taurat, Yahud diberikan Taurat, Injil Nasrani diberikan apa? Injil. Maka dikatakan di sini uti ahlu Taurat, diberikan orang-orang Yahudi Taurat, mereka amalkan sampai kapan? Siang. Setelah itu tidak mampu. Ya. Seolah-olah dikatakan mereka dituntut beramal sampai sore, tapi enggak mampu. Akhirnya masing-masing dikasih pahala hanya satu qiraat. Demikian juga ahlul Injil diberikan Injil, dituntut beramal sampai malam, tapi enggak mampu, sampai asar saja diberikanlah mereka apa? Satu qiraat. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyempurnakan pekerjaan itu, yang diminta oleh Allah dari Yahudi, yang diminta oleh Allah dari Nasrani, mereka tidak mampu melaksanakannya, maka umat Nabi Muhammad yang sanggup sampai malam. Itu sebabnya mereka itu diberikan dua kali lipat. Maka dari sini dipahami bahwasanya umat Islam akan terus mengamalkan Al-Quran sampai tiba kiamat. Maka ini menunjukkan hasadnya, irinya Yahudi Nasrani kepada kaum muslimin, karena mereka punya kebenaran, mereka konsisten di atas kebenaran. Asyahid dari hadis ini para jamaah. Ahli Taurat dikasih Taurat, mereka amalkan. Ahli Injil dikasih Injil, mereka amalkan. Umat Nabi Muhammad dikasih Al-Quran, mereka amal. Annal amala fi'lul abd. Praktik itu perbuatan hamba, termasuk di dalamnya membaca. Adapun yang dibaca itu ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk sebagaimana yang diyakini oleh orang Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka demikian juga kitab yang diberikan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Demikian juga kaum muslimin. Apa yang mereka baca, apa yang mereka amalkan itu bukan datang dari mereka, tapi datang dari siapa? Allah. Mereka yang mempraktikkannya, sehingga dengan praktiknya mereka, mereka dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dibaca sehingga mereka praktikkan itu kalamullah azza wa jalla yang diturunkan oleh Allah kepada masing-masing nabinya. Musa diberikan apa? Taurat. Isa diberikan apa? Injil. Daud diberikan apa? Zabur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Al-Qur'anul Karim, yang semuanya ini apa? Kalamullah azza wa jalla. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba melaksanakan kitab tersebut itu perbuatannya. Dengan perbuatan itu mereka dibalas. Wa laisa huwal kitab. Bukanlah praktiknya itu kitab. Yang dipraktikkan kitab, bukan kitab. Ya. Quranul Karim kalamullah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Baik, dirikan salat. Ini adalah ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita salat, apakah itu ucapan Allah kita salat? Tidak. Perbuatan siapa? Perbuatan kita, tapi kita mempraktikkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jelaslah nampak bahwasanya beda perbuatan makhluk yang itu disandarkan kepada makhluk, dia makhluk. Beda perbuatan Allah disandarkan kepada Allah, itu adalah sifatnya dan bukan makhluk. Baik, apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, barakatu al-ummatil muhammadiyah, berkahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberkahan mereka, kebaikan mereka yang terus menerus, umur pendek, pahala besar. Bayangkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Kalau kita umur 30 tahun, 30 tahun terus tidak pernah ketinggalan tarawih, ya di atas sunnah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kalikan sudah. Kita akan bisa mengajar umat-umat sebelumnya yang umurnya apa? Ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh sendiri berdakwah berapa? 950 tahun. La ilaha illallah. Maka apa? Umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan perbedaan antara fi'lullah wa fi'lul 'abd. Perbuatan Allah itu adalah sifat, bukan makhluk. Mana dan perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Faedah berikutnya, kathratu thawab wa qillatihi laysa bi'tibari kathratul amali wala qillatihi. Ukuran banyak sedikitnya pahala bukan dilihat dari banyak sedikitnya amalan. Ini perlu diperhatikan para hadirin. Ya, banyak sedikitnya pahala bukan ukurannya banyak sedikitnya amal, praktik. Kenapa? Amal itu dilihat diterima atau tidak. Sebagaimana di awal suratul Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Imam Al-Fudhal bin Iyad? Ay akhlasuhu wa aswabuhu. Dikatakan amalan itu benar, bagus kalau dia ikhlas, kalau dia benar. Ikhlas kalau karena Allah. Sawab kalau mengikuti sunnahnya, tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja karena Allah tapi tidak sunnah caranya, tidak diterima. Sudah sunnah caranya tapi bukan karena Allah juga tidak diterima. Jadi ingat, banyak sedikitnya pahala bukan ditinjau atau bukan diukur dari banyak sedikitnya amalan. Faedah berikutnya, nafyudzul anillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla tidak berbuat zalim. Tidak berbuatnya zalim ma'a thubuti kamali dhiddihi. Dengan kita menetapkan lawannya yang sempurna. Apa lawan dari zalim? Adil. Berarti apa? Allah maha adil. Maka Allah mengatakan di sini, apakah aku pernah menzalimi kalian? Maka itu sebabnya dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni haramku zulma ala nafsi fala tazalam. Hai hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Waja'altu bainakum muharrama. Dan aku jadikan di antara kalian haram. Maka jangan kalian saling zalim. Oleh karena itu para hadirin, ya, dalam asma sifat kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya dalam Al-Qur'an maupun dalam berupa sifat-sifat yang harus ditetapkan dan berupa sifat-sifat yang harus ditiadakan. Baik. Dan ingat, metode Ahlus Sunnah dalam asma sifat apa? Ya. Metodenya adalah itsbat al-mufassal wa nafyul mujmal. Metode asma sifat bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat secara terperinci dan meniadakan keserupaan secara global. Karena secara global akan habis semuanya yang kurang-kurang itu tidak akan masuk. Maka dikata kalian, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun global. Tapi begitu menetapkan dirinya punya sifat wa huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, dirincikan satu demi satu. Baik. Faedah berikutnya. Bayan anna fadlallah yu'tihi man yasha. Karunia Allah Azza wa Jalla, Allah berikan bagi yang dikehendaki, tentunya dengan penuh hikmah dan keadilan. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu masyiatillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan kehendak Allah azza wa jalla. Karena Allah mengatakan, "Fa huwa fadli utihi man asya." Itu karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka lihat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya. "May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah." Siapa yang disesat, siapa dikasih petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Kemudian, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak siapa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang engkau tolak. Ini menunjukkan masyiatuhu kamilah, kehendak Allah itu maha sempurna. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala, karena ini beberapa bab ini pendek-pendek ini, sehingga akan memakan banyak pembahasan insyaallah taala. Semoga apa kita ambil bermanfaat. Kita lanjut insyaallah nanti malam dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Walhamdulillahirabbil alamin.